الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudaraku seiman dan seislam. Setiap muslim yang memiliki iman yang membara, hatinya selalu merindukan untuk hadir ketika tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan dengan niat ziarah kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiganya adalah Al-Masjidun Nabawi. Yang ingin kita angkat di sini adalah kerinduan seorang muslim ketika saat hadir di Masjidin Nabawi di dalam rangka untuk berziarah. Perlu diketahui bahwa Masjid An-Nabawi ini termasuk masjid yang diutamakan oleh Allah untuk diziarahi. Berbagai macam kesulitan bepergian yang dihadapin oleh seorang muslim semakin menambah besarnya pahala dan tingginya derajat seorang yang berziarah datang ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man sabara ala shiddatiha wa la'waiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah. Barang siapa yang sabar atas gangguan dan juga perubahan-perubahan cuaca Madinah sehingga mengganggu kesehatan seseorang, maka aku akan menjadi pensyafaat dan juga saksi nanti pada hari kiamat. Keutamaan Madinah secara umum, sebagaimana Mekah Allah haramkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Madinah Allah haramkan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, Al-Madinatu haramun baina 'aurin wa thaurin. Sesungguhnya Madinah itu dijadikan oleh Allah menjadi tanah haram antara 'aur dengan thaur, yaitu perbatasan gunung yang mengitari Madinah. Wa man ahdasa hadasan, barang siapa yang mengada-ada satu hal yang baru, fiha di dalam Madinah, aw awa muhdisan, atau melindungi orang yang mengada-ada perkara baru di dalam agama, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya la'nat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Seluruh manusia di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membatasi Arab atau Ajam. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah, wala yaqbalu minhu sarfan wala adla, tidak menerima darinya pengganti apapun dan tebusan apapun. Di Madinah ini membuat kaum muslimin yang memiliki hati iman selalu rindu. Kenapa? Karena salat di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah SAW katakan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin mimma siwah illa al-masjid al-haram. Sekali salat di Masjid An-Nabawi, yaitu masjidku ini, sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Di dalamnya juga ada raudhah yang Rasulullah SAW katakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada raudhah, taman di antara taman surga. Di situ kita sholat, fadilahnya besar. Kita berzikir, berdoa, keutamaannya sangat banyak. Belum lagi ada makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Begitu juga makam Baqi, yang di sana ada ribuan sahabat tabi'in, ulama-ulama sepanjang masa yang memiliki keutamaan. Sehingga saat kita datang ke sini bukan hanya ziarah, akan tetapi mengenang sejarah yang begitu dalam maknanya, begitu luas jangkauannya. Dan itu semua dalam rangka untuk menjadi panutan kita di dalam hidup ini. Kenapa kita juga rindu? Karena di sini ada Quba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci dari rumahnya. "Thumma dhahaba ila Quba," kemudian pergi ke masjid Quba. "Thumma yusalli raka'atain," kemudian salat dua rakaat. "Kana ka ajri umratin," maka dia seperti melakukan umrah atau seperti mendapatkan pahala umrah. Yang tidak kalah pentingnya di sana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam beberapa hadisnya tentang keutamaan Quba. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an mengatakan, "Dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba raqiban wa mashiya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Quba baik dalam keadaan jalan kaki atau naik kendaraan. Bahkan ditegaskan di dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Quba kulla sabtin, setiap seminggu sekali. Inilah yang membuat hati kita rindu akan datang ke Madinah An-Nabawiyah. Inilah yang membuat kita selalu ingin datang ke sini dan mencintai Madinah An-Nabawiyah. Semoga kehadiran kita dengan berbagai macam pengorbanan, dengan berbagai macam pencurahan harta, tenaga, dan keringat, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.